kuwa watu tano saa wewe, mambo mingi ingekuwa mzuri. Twasa kijila. Chanza chama weja chakulu akunjulu. Nakaji mulala weji boko kuntegeta. Chanza chama weja chakulu akunjulu. Mulopu wakulenga mchima wako ngolo. Komolu alubaba wakulu akunjulu. Mwanakulu wakulenga mchima wako ngolo. Komolu alubaba wakulu akunambulisha. Jini banki na bantu Kongolo wabaka somo kafuafua Wampaka waka pangi chijimba Kongolo wajipa upapaka balabala Bantu bajaja nya wenda bavila vila Kalumanja kutwasa kikila Kalumanja kujano kongolo Kalumanja kutwasa kikila Juka enda majunda pashika pena mbala mitwibwa.